So. Jirna, Tuhannya keluar Jibril naik. Hanjirna kau dikendaki oleh Rafai, tetapi hanjirna dikendaki oleh dalil akli. Ataupun beserta mungkinnya, mungkinna, menurut tertegahna yang lain, menyetabohkana yang lain hanjirna, ataupun yang lain jirna, tapi hana, dari jodoh Syamsi, Mataulo. Jadi Syamsun tabolapai kuli, yang diantara abrati yang na cuma tabok tagar, yang lain hana, tapi yang lainnya walau hana jirna. Menyawabari penuh menyakuhan yang lain memang hanjirna, hana dan hanjirna, menyawab hana tapi jirna. Wakadah penuh dan kadang-kadang adalah yang wujud daripadanya itu banyak. Nah, dia penuh yang na tabok tagar, dia yang na jirna abrati. Nah, bahkan banyak yang melihat apa dunia banyak. Padahal hanya yang melihat Amerika, yang melihat apa dunia yang melihat Afrat, yang terakhir terkhat itu. Nah, apa dunia yang Afrat ini belum tentang tentang belum terkhat. Soalnya banyak ni lah, nampaknya di mana dunia itu mesti mana dunia ni. Anak kamu, nah aku kagak. Tamu tangganya yang lain dihanjirna, ada pun yang lain dihanjirna, tapi hana. Nah, mungkin itu wujud. Dan terakhir, tabola prekuli yang diperdapatkan banyak akrat. Banyaknya terbagi dong, ada dalam mutanahian, mutanahi, nah batas. Mujum batas yang banyak, contoh yang mujum. Sebagai contoh, planet yang tujuh yang beredar sejarah kan planet dari kedua kedua planet yang dua untuk guru akhirnya bintang dia usah menang dia adalah dari kedua guru dulu menang yang tujuh ada asam sana yang kedua menang tujuh boh yang dikumpul. Ya. Masam sana kita macam tujuh boh hidup ni. Tujuh boh hidup boh ni. Kalau tak ada kerja ni boleh tak? Boleh. Yang jadi belum boleh jumpa belum belum terbatas dengan negara yang lain. Yang kuli yang banyak berat tapi banyak ini terbatas. Ataupun kuli banyak abrat tapi tidak terbatas. Contoh-contoh, bagi contoh, jiwa yang nasibah diisi mahlu. Ada umat-umat yang pendapat yang juga jiwa yang nasibahnya hana dan nahi, hana terbatas. Hana bertuduh, tidak hana. Menyong, kuala planet, menung, menung, menung, hana menung. Kau menyong bintang tujuh yang akrabnya hanya berjalan kan? Akrab pernah bintang galak, bina yang buat zodiak kan? Zodiak itu apa? Ya apa ni? Zodiak roda aduh roda maka saat sang sunnaha di Abuja Abuja itu macam bintang roda. Sungguh gak ada pada awal pasal yang kedua Sesungguh barang yang hasil dalam akal, maka dianya barang minyesu, sesungguhnya itu hasil pada akal. Jika tidak ada, ia itu dimane daripada istirahatnya antara kasirin, maka itu buli. Yang dimane daripada istirahat, maka itu industri. Yang kali, yang pembahasan bak awal pasal sani. Jadi, sabok makna yang hasil dalam sihir ditanyo, apabila dengan semata-mata kasawur dicegah daripada istirahat, industri, menyamana, dukunan, kuli. Pemanatul kuliah wal juziah, maka berulah manat tempat menggantung kuliah dan juziah, hanya tanya dianya itu wujud akli, bahkan hanya itu usul lafal. Jadi untuk tabungan tabung lafal yang juzi dan tabungnya kuli, kon tagalon kepada wakil. Kon punya juzi tabuh afrad, punya kuli banyak afrad pada hari kolerinya. Positif untuk kapunan kuli dengan juzi dari segi kapu hasil maknanya dalam sihir, pada kapu hasil puna digegah daripada terjadi sihir atau mana ini hanya digegah kuli. Jadi sama dengan kuli dan juzinya adalah sesuatu yang hasil pada sihir, maka dianya itu min hesu din yang hasil pada sihir, kon min hesu wujud pada hari yang beda. Tasmiyah kuli dan juzi kon min haisu wujud haribi, karena ada berapa mana nah lapai kuli yang buat hari kaboh kata kapan lapai juzi daidun kaboh jamsun kaboh tapi jamsun kuli daidun juzi sedangkan wujud haribi ini kaboh. Jadi tinjauan pada hubungan kuli dan juzi kon pada wujud haribi tetapi wujud zihni ataupun menyesuai usul pada sihir kuna dimana daripada hukum syirkah atau mana yang kena ditinjau. Kemudian dirinya baru tinjauan kepada wujud hari jenama. Dan adapun keadaan kuni itu tercegah wujud pada hari atau mungkin wujud pada hari, makanya satu urusan yang keluar daripada hukumnya kuni. Sebab untuk tasmiyah kuli dan nyeti hanya kalau karik, kalau mantap makna yang hasil dalam ini. Sedangkan tinjauan wujud pada karik, hanya wujud pada karik, na wujud tapi tak boh, na wujud dan lew. Nyatanya hanya dia berhubungan dengan kuli dan nyeti yang amrong karik, di luar daripada pembahasan kuli dan nyeti. Wailahatan dan kepada ini isyarat ditempuh dengan penunggu dan bermula kuli kadang-kadang ada ia tercegah wujud. Ini pembahasan yang kuno untuk mengisyaratkan pembahagian kuli tetapi dengan kaitibar wujud khariji oleh kuli minyai semua. Bermula kuli kadang-kadang ada ia tercegah wujud pada hari yang terkejahnya bukan karena diri mumpung lapai, yakni terkejah wujud kuli atau yakni bermula terkejah wujud kuli atau imkan wujud kuli itu sesuatu yang hanya dikendaki akannya oleh diri mumpung kuli. Jadi diri mumpung kuli hanya dikendaki wujud atau hanjir wujudnya hanya. Tetapi apabila ditajrid ibu sunyi akal akan nazar kepadanya, ihtimal di sisinya akal bahwa ada ianya kuli itu terdekat wujud pada karib dan bahwa ada ia itu mungkin wujud padanya karib. Ini apabila akal semata-mata ditinjau kepada kulinya syamsun, yang ditinjau itu syamsun, putra pengertian syamsun. Ini yang menyebutkan ditinjau jirna pada karib, jirna cari Allah. Kumana cari Allah? Menyebutnya tak di tinjau ni akal. Jirna, jirna. Hanya ini kepada ohnya jirna, ohnya jirna. Hanya mana? Maka berulah kuli. Apabila kita yang nisbah akannya kuli kepada wujud khariji, adakala bahwa ada ia itu mungkin wujud pada khariji atau tercegah wujud pada khariji. ini keadaan jauh hari ini lebih keadaan jauh hari dari segi na'atohana kondi keadaan jauh semata-mata hukum kuli. Bermula yang kedua yang terdekat wujud bagai contoh syari bari masa ismi. Sedangkan yang pertama yang jid wujud pada hari adalah bahwa ada ia wujud pada hari aula atau hana wujud. Adalah yang jidna, pembagian pertama mana jidna, mana dia jidna, berikut na teman, na yang na, na yang na. Yang kedua, yang jidna tapi hana, kalau engkau sebagai contoh burung garuda, burung garuda pada kainnya sama dijem, yang saya uji sudah kek, yang juga pada itu, ikut berapa? Ikut lapan. Walau-walu contoh yang pertama yang na dan bermula yang pertama yaitu yang na pada hari adakala tahanjud afrad pada hari atau tidak tahanjud afrad pada hari. Maka jika tidak tahanjud afrad pada hari tetapi ada yaitu terhasar pada tabuh afrad pada hari nyan maka hanya sunyi adakala bahwa ada ia beserta terpegah lainnya daripada segala afrad pada hari atau ada ia beserta imkan lainnya. Jadi yang na habung agar yang lain adakala jirna adakala hanjirna. Yang pertama yang lain hanjirna bagi contoh bali amza ismu. Yang kedua na habung yang lain jirna tapi hana bagi contoh samsul. Poin kanan lalu afradun mutahamida. Dan jika ada baginya kuli itu beberapa afrad yang adut yang wujud pada harif, maka apa adakalah bahwa adalah afradnya itu kanani, terbatas atau tidak kanani. Dan yang pertama bagi contoh kaukab saya, dua planet bulan tujuh kuno, maka sesungguhnya itu kuli. Tapi baginya itu afrad yang terbesar pada kaukab yang tujuh yang saya rak. Yang kedua bagi contoh jiwa yang matipah, maka sesungguhnya afradnya itu tidak terbatas. Dasar satu manhab sebagian kepala sifat kan? Asani yang kedua, pembahasan yang kedua, apabila ditanyakan bagi hayawan menangisir dengan bahasanya hayawan itu kuli. Ketika ada pegah, hayawan adalah satu lafaz yang kuli. Yang tidak pernah li hayawan kan? Karena apabila takkan bak hayawan, takkan bak kameng, hai kameng, kameng kuli. Perusunan menanti lagi yang menang bahasa. Ini kita apalah di daide. Pada kau ada dalam hari ini. Kau kita apalah di daide. Apabila takkan bagi daide. Cuma nak takkan bagi daide. Takkan bagi dan daide juga kan. Daide menjadi muhatab. Dan yang berkali putra datang Pak Sidik naik juga. Jadi kita apa lagi dari ini? Yang kita apa lagi hayawan? Apabila kun bagi hayawan ya kun Pak Amin. Hayawan ini kan sebagai makulah. Hayawan pada contohnya bukan sebagai makulah kurun yang tak ucap apa-apa punya. Tetapi makulan ini yang terpegah dengan dihukum makulan. Makulan bukan makulah. Walaupun di barat dalam banyak kakunan kami di barat yang juga boleh berkelam wa'idah pala al-hayawanu kuliyun. Maksudnya aku kalau Nabi Anamu apabila katakan bagi hayawan, apabila ditanyakan bagi hayawan putra kata di anakku kuliyun semua semua hayawan itu kuli kan kan bahawa hayawan berapa itu kenapa kena kami itu dia kena. Jadi ketika ada pegah bahawa hayawan adalah kuli Wahunaka umurun salasa. Maka di sana ada tiga buah besar. Nah, ada pun masalah ini. Ada pun hayawan ini, heku wanaina. Yang pertama, hayawan minhaisu huwa-huwa. Yang pertama, hayawan minhaisu dianya hayawan, itulah dianya hayawan. Minhaisu dianya hayawan. Yang kedua, kau kuliah keadaannya hayawan itu kuli, nyan lapai kuli, kau mahu kuliah keadaannya hayawan itu kuli. Dan yang kedua, murakab minuma, hayawan minai suwa dan hayawan minai suwa kuli. Nya buawa, nya buawa kuli, murakab kepada buawa. Makanya leboh pembahasan. Yang pertama pembahasan tentang hayawan dok-dok. Yang kedua tentang kuli yang boleh gabung. Hayawan minai suhuahua dan hayawan minai suhuah kuli. Bermula yang pertama, hayawan minai suhuah itu dinamakan kuli tobini. Dan yang kedua dinamakan kuli mantiki. Yang boleh dinamakan kuli api. Pembahasan tentang hayawan minai suhuah hayawan dok, kita bahas tentang hayawan minai suhuah. Nyan hayawannya bukan kuli, tapi kuli tobini. Adakala membahas tentang kuli, hayawannya kuli. Jadi kita bahas kuli. Keadaannya hayawan itu kuli. Benar hayawan itu punya kuli. Kita bahas itu kuli yang kita bahas. Bukan hayawan, kuli. Yang disebut kuli mangkiti. Ataupun hayawannya kuli. Yang kuli api. Tidak boleh. Baca ni, kuli banyak tidak terlepas daripada juzi. Nah, kuli yang wujud sendirinya tanpa juzi. Nampak jelas. Ikna hewan, bekna kambing, bekna lumba, bekna jahat, apa ikna hewan mana ikna? Tak nampak. Ikna insan, tapi dia semua bakal jadi nanti apa yang sama banyak insan kita bina. Nah, ini sedangkan kita cuma bakal jadi nanti apa yang adalah juzi bagi insan. Dan insan tidak diperdapatkan tanpa juzi. Jadi kuli tidak akan muncul tanpa juzi. Tetapi ketika membahas kepada kuli tanpa juzi, banjir pembahasan kalau wujud menyewujud tidak wujud kuli dan bajusi, tapi pembahasan tentang kuli mumpung kuli yang dia hana yusi. You know hayawan kanya afrat bagi kuli. Makna kuli apa-apa yang terbenar dari banyak afrat. Man hayawan banyak lapa yang terbenar dari banyak afrat. Berarti hayawannya banyak kuli. Hayawannya adalah kuli. Pembahasan tentang hayawan adakala minesu hayawani yang kita bahas. Adakala minesu kuli karena hayawan itu kuli. Hayawannya afrat kuli. Membahas tentang hayawan tentang kuli. Bahwa dia kuli tentang kuli, ataupun pembahasan tentang hayawan adalah kuli. Hayawan adalah kuli, non kuli. Ini nanya apa ini? Betul. Yang pertama pembahasan tentang hayawan. Hana urusan pulih dengan pulih. Pulih kata pulih. Hana pulih kata hana. Hayawan tau. Hayawan pun tak. Hayawannya bukan mutahari. Dah. Nak juga pulih ini. Pada dapatkan makna hayawan adalah mutahari di iradah. Yang kedua membahas tentang hayawan tanpa membicarakan bahwa jinnya tabung mumpung yang pulih. Yang kedua hayawan ini sebuah. Kenapa? Kemudian hayawannya juga salah satu afrad daripada kuli. Karena makna kuli guna tabah bapa yang hukum istirah. Hayawannya juga hukum istirah. Maka ketika membahas tentang hayawan, bukan hayawannya yang kita bahas, kuliahnya yang kita bahas. Jadinya kuli, pura kuli teman. Jadi membahas tentang kuli. Ketika membahas tentang kuli, hayawan banyak afrad daripada kuli. Ketika membahas tentang lisan, berarti banyak bahas tentang tanya oleh tanya lisan. Pembahasan tentang lisan adalah pembahasan tentang tanya oleh tebal tanya oleh afrad lisan. Walaupun tanya mana pelanan. Umpamanya dalam tahun pembahasan itu, pronyo akan dibahas tentang manusia. Matalah tanya, kuno matalah kameng kan itu, matalah limo kan itu, matalah buda kan itu. Nyo membahas matalah isanya, ada wahai matalah tanya. Padahal tanya mutikor kaninan, caunan tanya mpuan, tempat kempong, dibukakan. Tapi karena membahas tentang isan, yang ditanya adalah afrad daripada isan, tanya mungkin pembahasan tentang tanya otik. Maka ini membahas tentang kuli secara umum. Hanya pula Allah bahwa kulinya adalah hayawan, termasuk membahas tentang hayawan. Tapi yang tidak bahas kuli semata-mata, bukan hayawannya. Hayawan tidak bahas, kuli yang tidak bahas. Tapi walau hanya tidak bahas tentang kuli, makanya termasuk hayawan membahas tentang hayawan, karena hayawan adalah kuli. Yang kelihat memang pembahasan bahwa hayawan itu kuli, bahwa hayawannya adalah kuli. Kan membahas tentang kuli secara umum, hayawan hidup kedoi, memang tak bahas hayawan adalah kuli. Jadi membahas tentang hayawaniah, membahas tentang kuliah, dan membahas tentang kuliah hayawaniah, tentang kuliah hayawan. Jadi yang kele adalah gabungan antara hayawan dengan kaum kuliah. Yang pertama membahas tentang hayawan minhay sebuah hayawan, kan minhay su kuli ini minhay su ginyan hayawan, terlepas daripada kuli atau kan. Yang kedua membahas tentang kuli, apakah hayawan atau kan, pokoknya kuli. Yang ketiga membahas tentang hayawan dan hayawannya adalah kuli, maka minan umurun salasa. Nah lepoh perusahaan ini minan. Yang pertama hayawan minhay sebuah hayawan, yang kedua kalu kuliah, yang ketiga murakab di rumah. Dan yang pertama dinamakan kuli tabi'i, yang kedua dinamakan kuli mantiki, yang kedua dinamakan kuli akli. Dan bermula kuli tabi'i itu wujud pada hari. Kuli tabi'i wujud pada hari. Nah katanya banyak pun ayahana, ayahana buku-buku kapan bagi leh, bagi kenal leh, kuli ke bagi leh, ayah buka, ni kuli tapi ni, nah, ada yang kedua, di mana kan? Mana? Kepala lagi amron di Bali deh, bukan nak muncul pada hari, pura tak boleh, salabi, ikut salab, ni mana muncul pada hari? Jadi dia membahas bahwa kuli pada data sahur kuli nanti macam mana, kuli bagini, kuli mantiki, kuli api. Sedangkan yang pertama kuli tabi'i mawjud pada tarikh. Bahkan bukan mawjud, karenanya kulli tabi'i itu juzuk daripada ini hayawan, yang ini hayawan mawjud pada tarikh. Dan berulah juzuk mawjud itu mawjud pada tarikh. Jadi hayawan yang guna kulli tabi'i, hayawan banyak juzuk daripada ini hayawan pun dah cakap main ni dah tak boleh. Nyo hayawan, ini hayawan. Berarti nak tak sangat nyo ni? Ini hayawan. Berarti punya ini hayawan. Nah, hayawan nak berarti. Punya hayawan yang mana? Tiba saya nyo yang nak nyo hayawan. Jadi kami ini kami mana pergi ya lah, ini kami. Kenapa apa kami lalu? Kaya ini hayawan, betul. Berarti ni apa ya? Man hayawan, kenapa mana? Hayawan, kenapa mana? Nah, kalau pilih ini hayawan lah. Berbeza dengannya. Entah berapa yang hayawan ini kan ini, masih ada tak ini menu? Pak hewan, pak limunya ini lo, ini hewan ni, yang ini nama tu, yang hewan tu ini ni dek. Nah, tapi secara kalau ada timang-timang, apabila ini hewan mewujud, sedangkan hewan secara umum banyak juzuk daripada ini hewan, dia nama ini lah waktu. Kene, ini hewan banyak ini dan hewan. Ini tak, ini tak. Dia ini macam tuan hayawan kan? Dia kata ini hayawan tak batin. Sedangkan ke batin dia kata ini hayawan. Berarti ini kan? Ini adalah hayawan. Hayawan lah berarti. Jadi karena ini hayawan mawjud, berarti hayawan yang juzuk ini hayawan mawjud. Jadi yang kerja itu juga kulli tabi'i mawjud pada tarikh. Kulli tabi'i puna juga contoh hayawan. Hayawan adalah juzuk daripada ini hayawan. Apabila ini hayawan mawjud, berarti hayawan mawjud. Sedangkan hayawan puna kulli tabi'i, ini mana? Kulli tabi'i mawjud pada tarikh. Adapun dua kulli yang lain, yaitu kulli mantiki dengan kulli akli, maka sabit pada wujud keduanya pada tarikh itu hilaf. Nah, wujud pada tarikh yang berkana, tapi nabar padanya keluar daripada ilmu mantik. Ini sudah bahas itu. Wujud mawujud kuhana bahwa kullinya, yang pembahasan tentang yang ke pembahasan dalam ilmu mantik. Sebab yang boleh oleh ilmu mantik, pengertian kulli potra. Dan contoh-contoh apa yang dikenal dengan kulli. Cuma pembahasan tentang syek yang wujud atau syek yang mana wujud, yang ini yang kita bahas amrun itibari, wujud kuhana. Sifat salah, wujud kuhana. Cuma tahu kan, nanti membahas wujud syek dengan tidak wujud syek. Yang na'ilmi la'il yang membahas tentang seluruh asya dari segi wujud atau adab. Nah, kuhana adanya. Nah, kuhana. Ilmu mantik kau yang bukan. Dia nak berbeda. Kau yang bukan, kau yang kau. Tak kanya, enak, tak kanya. No, menuju berarti. Nah, kali kulit yang kita mantik. Berapa yang dihirap yang kita. Ya, nah, saya juga. Rupanya dihirapnya mumpul kita. Sebab nama-nama, enak juga. Tentang bayi mumpul ini. Wah, dia berpari nama punya ilmu dekat kau ilmu yang mengatakan. Aku lu ulang ke kita kona lil hayawan. Apabila kita nyukun bagi hayawan yang bak angka satu diyuk tu pegang. Kalau lil hayawan sabit pada sebagian islah dengan dikubur lam pada ibarat cari. Dengan sebaliknya ibarat pada ibarat misalnya ini adalah mata, ini jelas ini adalah ikut penuh kan? dalam adan itu memang nalar jadi tidak ada pemenang tapi ini bagi-bagi syarat ini dalam syarat Pak sebagian istrah tadi ulangnya sana dan juga ini itu anak ini anak umumnya ini nak di anak umum beliau ini apabila kita nyakun bagi hayawan menang itu kuli apabila kita nyakun bermula hayawan menang itu kuli ini mereka adalah hayawan tapi bagi aku sekarang ini untuk masalah kuli ini memang dengan istrah yang nak yang kuat istrah yang menalam apabila kita nyakun al-hayawanu masalah kuliun bermula hayawan itu kuli. Maka di sana nalebo urusan. Yang pertama hayawan bimesu huwa dan yang kedua mufum kuli daripada mana isyarah kepada satu madah daripada segala madah. Sebab hayawan ini kena akhirat daripada kuli. Berarti yang tak bahas kuli baik hayawan maupun don. Jadi kuli semata-mata bukan hayawan. Menyebut pembahasan pertama hayawan tok-tok tentang hayawan. Bahwa hayawan adalah mutahari pilihannya. Apakah yang kuli atau konkuli hanya pembahasan kena? Yang kedua hayawan ini semua. Yang kedua pembahasan ini semua konkuli. Apakah kini hayawan atau kon? Hanya isyarat kepada madah satu madah daripada segala madah. Dan yang ketiga hayawanul kuliyu membahas tentang hayawan yang kuli. Bahwa hayawannya adalah kuli. Mengapa? Ini enggak ini dia bukan. Jadi pembahasan tentang hayawan ini sebuah hayawan hanya dijawab kepada bahwa jinnya adalah kuli. Hanya dijawab tentang kuli, ini kuli. Tapi membahas tentang hayawan ataupun tak tinjau kepada hayawan dari segi di hayawan. Kalau dari segi hayawannya adalah kuli. Yang kedua membahas tentang kuli baik hayawan maupun don. Yang jadi contoh kuli kurang puji, pokoknya kuli yang tak bahas. Yang jelek baru hayawan yang kuli, hayawannya adalah kuli. Yang sabar penting bagi Pak Lutak Surah Surah ini Pak Momok Mahmud. Yang pertama tak tahu Momok tau dari daun. Yang kedua tak tahu Mahmud, Paimon tau. Nanti ingat itu gitu. Yang kedua baru saya belum Paimon dan tahu. Gabung dua yang gabungan. Ini menanti pembahasan mengenai isu hayawan, mengenai isu buah hayawan. Yang kedua pembahasan tentang kuli, mengenai isu buah kuli. Namun menatap kepada hayawan. Yang kedua baru hayawan kuli. Bahwa dianya itu majmuk yang merakap daripada keduanya hayawan dan kuli. Watalayur barna hadil mafumah dahirun. Dan bermula talayur perbedaan antara ini segala mukum itu lahir. Itu lahir dari heka. Pak berbeda antara hayawan tau, kuli tau, hayawan dan hayawan. Tapi heka berlahir. Nah, maksud bangai ini mana mukum. Mungkin dia mudah mengaku bangai. Bagaimana itu kan yang mudah lahir Pak Bina. Tagayur antara ini segala mufum itu lahir. Karena sebenarnya pekerjaan jikalau adalah mufum daripada salah satu keduanya itu ain mufum yang lain niscaya lazim daripada ta'akul salah satu keduanya ta'akul yang lain. Pada hayana lagi yang akan lazim antara hayawan dengan kuli. Jadi mufum hayawan sama dengan mufum kuli. Maka lazim daripada ta'akul hayawan, ta'akul kuli, lazim daripada ta'akul kuli, ta'akul hayawan. Pada hari kemudian, maka sesungguh mufum kuli itu barang yang tidak dicegah oleh diri tasawurnya daripada hukum syirkah padanya. Yang mufum kuli. Sedangkan mufum hayawan itu jisim nami hasrat mutahari. Beda-beda. Beda. Anak-anak muan ni memang. Mufum daripada kuli sesuatu yang dihanai tegah oleh diri tasawur daripada hukum syirkah. Mufum hayawan adalah jismun namil hasasul mutahari kubikirana. Beda. Pembinaan baik dan sebahagian daripada yang nyata Allah itu dia takpul salah satu keduanya beserta leluhur daripada yang lain. Mentakpulkan haiwan, hanya ingat bahawa haiwan yang kuli, dan mentakpulkan kuli, hanya ingat bahawa haiwan adalah kuli. Kan dia mana? Ketika mereka mentakpulkan makna haiwan, putera dia makna haiwan, hanya ingat bahawa haiwan yang kuli. Wadah tak takpul putera makna kuli, hanya ingat bahawa yang dicontohi haiwan, kadang-kadang ingat yang lain katanya. Maka antara hayawan dengan kuli dapat dipisahkan pada takpul. Mana mungkin ketika tak pegang hayawan adalah kuli dan kuli adalah hayawan? Maka pertanyaan pertama, yaitu hayawan dinamakan kuli tabi'i. Maka karena sesungguhnya hayawan itu satu tabiat daripada segala tabiat. Tabiat maknanya hakikat. Tabiat maknanya hakikat. Jadi kulli tabi'i adalah kulli hakiki. Patut, karena hayawannya salah satu hakikat yang wujud pada kali. Jadi hubungan kulli tabi'i karena jihnya adalah satu tabiat, makna tabiat salah hakikat. Jadi karena jihnya salah satu daripada lulu hakikat. Atau karena sesungguhnya hayawannya itu mewujud pada tabiat, makna tabiat tarik, mewujud pada tarik. Jadi menyebutnya tabiat dengan makna hakikat, menyebutnya tabiat dengan makna tarik. Jadi pakan kulinya menyebutkan kulit tabi'i karena mewujud pada tarik, dan tabi'inya makna tarik. Maka lebih berat juga benar kuli tabi'i mewujud pada karib, sedangkan kuli mantiki dengan kuli akli hanya mewujud pada karib. Kuli tabi'i mewujud pada karib. Wasani yang kedua kegunaan kuli mantiki. Maka karena sesungguh urun mantek, ulama mantek hanya tanya dibahas daripadanya. Bahwa ulama mantek yang bahas tentang kuli, tentang hayawan. Wa makna hayawan, wa makna jamsunya hanya rutan. Mana yang membahas ini? Tahu tak kan? Yang pembahasan ulama mantek tentang kuli, bukan tentang hayawan. Jadi dia ke kulinya, dia ke kuli mantiki. Karenanya yang dibahas adalah kitab mantek. Dan bermula barang yang gegun akannya barang oleh musani. Sesungguh kuli mantiki itu keadaannya itu kuli, keadaan hayawan itu kuli, tapi padanya itu musahalah. Karena bermula kuliah itu hanya tanya dianya kuliah, mabda'nya kuli. Yo, lihatkan kusyarah kali diri ibarat makan. Sebab dalam makan mana pernah dibagi lebo. Wadid apakah hayawan adalah kuli? Yang pertama lebo urusan, yang pertama hayawan minisu huwa-huwa. Yang kedua kaumuhu kulian. Keadaannya hayawan itu kuli. Nian yang kuli mantiki kaumuhu kulian. Padahal kaumuhu kulian bukan kuli. Sebab dalam uraian mana uraian dalam syariah itu beda melamatkan. Yang pertama hayawan binisu huwa-huwa. Yang kedua mufum kuli. Pada itu beliau hanya ikut di atamatkan. Yang pertama apa? Umurun salasah. Yang pertama hayawan binisu huwa-huwa. Yang nanti kuli tapi ini oke, antara syariah matan hanya dilatih. Yang kedua, menyelamatkan kaumuhu kuliah, menyelamatkan mukom kuli. Yang kedua, mukom kuli min ghairi isyaratin ila maddatin minal mawadi. Mukom kuli daripada tidak mengisyaratkan kepada satu mata daripada lir mata. Nyari yang kuli mantiki. Mukom kuli ini kuli mantiki. Menyatakan ibarat matan keadaannya hayawan itu kuli dan kuli mantiki. Konuhu kuliah. Konuhu kuli menyatakan makna kuli terbenar di atas kasiri. Konuhu kuli keadaannya itu terbenar di atas kasiri dan kuli. Pada haikon yang kuli mantiki adalah sesuatu yang hanya terdegah hukum sirkah. Adapun sesuatu yang terbenar kepada kasiri, kon kaumuhu terbenar kepada kasiri. Nah beda? Memang hati beda. Jadi menyanyi barang mata kaumuhu kulian. Kaumuhu kulian sama menekan kulian. Jadi ada yang makna kulian. Apa ya? Ini karena bahasa yang dalam bahasa Bani Bagar macam itu kau lagi. Bagaimana? Hajarun dengan hajariyah. Nah apa? Hajarun berapa? Bendanya dengan hajarun. Bate. Hajariyah keadaan itu bate ya. Kaumuhu bate dengan hajariyah. Jadi kaumuhu bate yang jid ke mabda sebagai sumber untuk kakin jinyan hajarun. Kenyan mana hajarun? Hajarun nama benda. Hajarun nama bagi benda. Pajang masa kakin benda yang hajarun selama kaumuhu hajar hajarun. Nah hajariyah. Nah hajariyah ni maka ada kini hajarun. Ketika nazar daribiyah di inan maka ada kini daribun. Komuhu daribiyah maka ada kini kini daribun. Komuhu maghlubiyah maka ada kini dinan maghlubun. Jadi menyebarakan komuhu kuliah sama sekali punya kuliah di yang dikini kuliah. Sedangkan kuli nama bagi satu mufum yang mufumnya hanya tiga di tasawufi daripada kursirka. Bukan kaumuhu mana daripada kaumuhu mana mana kursirka mana kuli. Kenyan mana kuli? Nyan adalah mabda kuli. Keadaan sesuatu yang terbenar dari banyak afrad, keadaannya menjadi sumber untuk geken kuli kelapainan. Keadaannya itulah kuli. Sedangkan ibarat mata, kaumuhu kulian. Yang kedua, yang pertama hayawan minyak subuhahwa. Yang kedua, kaumuhu kulian. Dan yang keduanya dibuatkan kuli mantiki. Tangan kuli mantiki adalah kaum syekh terbenar di atas ini. Padahal syekh yang terbenar di atas ini kuli, bukan kaum. Jadi kuli yang bukan wasaf syekh, syekhnya nanti kuli. Ini bedanya. Jadi kena kusah ya. Ketika kamu balik bunuh kepada mufum kuli. Mufum kuli menilai isyarah kepada maddah. Nyari yang terbenar kuli mantiki. Sedangkan beli musanet dan beberapa barang yang dikenakannya barang oleh musanet sesungguh kuli mantiki itu kau nubu kulian habis padanya itu musahalah. Musahalahnya nak buat Okay, tasawul ini ada ibarat ke lagi yang semestinya. Jadi yang pertama lagi lah ibarat menangkapannya. Ibarat ibarat hati diri juga, ibarat hati diri juga. Salah. Maksud betul, man. Om karung pun menang. Sehingga apabila kita nyukun al-insanu nom'on, kita kun nyukunok al-hayawanu kuliyun, kita kun al-insanu nom'on. Ini saya hasil disini oleh nok tabi'i, nok mantiki dan nok akli. Nok tabi'i dah insan min haisu huwa insan. Nok mantiki dah nok min haisu mukoh nok, makna nok secara umum. Nok akli dah kumpulan insan dengan nok, bahwa insannya adalah nok. Dan dia nanti kuli. Makanya contoh masalah ini contoh kan. Menantikan pada gini dan pasal dan selain keduanya. Dan kumpulan kuli tabi'i itu muncul pada hari. Ada kuasamakan nok, bahwa kuli tabi'inya muncul pada hari. Karena sesungguh ini hayawan itu muncul. Ini hayawan dan muncul. Nah adanya. Dan bermula hayawan yang mana mungkin ini itu dijuzuk daripada ini hayawan yang wujud. Sedangkan juzuk bagi wujud adalah wujud jin. Maka hayawan itu wujud dan bermula dari hayawan itu kulit tabi'i. Adapun dua buah kuliah yang lain, artinya kulit mantiki dan kulit akli, maka sabit pada wujud keduanya bab harit itu nafilah. Nah, napa-napat kuli mantikinya wujud pada harit, tapi napa-napat hana wujud menanti kuli akli. Napa-napat wujud pada harit, napa-napat hana wujud. Dan barulah nazar kepada demikian itu keluar daripada sana'ah, keluar daripada sana'ah. Sana'ah masa yang tanya, karenanya kau lihat amatai kau keluar karenanya nazar itu daripada masalah hikmah ilahiyah, pembahasan tentang syekh yang wujud dan syekh tidak wujud itu dalam hikmah ilahiyah yang membahas daripada ahwal wujud min haitsu sesungguhnya itu wujud. Ya, memang dari segi-nya dibahas, membahas tentang wujud min haitsu di wujud, maka dibahas kulinya wujud, kulan wujud, kulin hanya wujud, memang dari segi-nya pembahasan. Berarti berilmu lagi kita punya perlu yang boleh, tapi yang untuk berdakwah mantek boleh ada kuat yang anda terhenti kepada tubuh muncul atau mana muncul. Wahdah mustara bayi rumah dan berulang ini pembahasan mustara antara keduanya kulli tabi'i, kulli mantiki dan kulli ahli dan antara kulli tabi'i. Jadi antara dua duanya. Yang mana wujud pun ubah no, yaitu kulli mantiki dengan kulli akli, mustara di antara duanya dan antara kulli tabi'i. Itu yang dibahas katanya wujud mana wujud dalam hikmah ilahiyah. Walau wajha, maka hanya jenis wajah bagi pendatangnya di dino. Jadi kalau nggak buat mendang tahu rai dan hanya perlu rai yang memasang kau ini dalam elemen kau dan ihalah keduanya dari elemen lagi. Jadi halah tak serahkan, tak pulang mandang kuabungnya kepada ilmu yang lain. Itu pada ilmu hikmah ilahiyah. Hmm.